pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkah ku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi seiring laraku kehilanganmu. Merintih sendiri di telan deru kota, walau kini kau telah tiada, tak kembali. Namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati, seiring laraku kehilanganmu. Merintih sendiri di telan deru kota, walau kini kau telah tiada, tak kembali. Namun kau tamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati,